نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة سكريان رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk banyak berdoa kepada-Nya, untuk meminta dan memohon segala hajat dan urusan kita kepada-Nya. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepada-Ku, pasti Aku pun akan istijabah, menjawab dan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sesungguhnya orang yang takabur, sombong dari peribadatan kepada-Ku, dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ayat menjelaskan kepada kita bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Makanya Allah sebutkan setelah perintah doa yang sombong, tidak mau beribadah, yaitu tidak mau berdoa kepada-Ku. Selain daripada itu, Allah bertanya di ayat-ayat lain, memerintahkan, banyak menganjurkan kepada hamba-Nya untuk selalu memohon kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Ujib fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujib da'watan da'i idha da'ani فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Jika hamba-Ku bertanya padamu tentang Aku, maka Aku ini tegar sekali pada mereka. Aku menjawab doa-doa mereka yang berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menjawab pula perintah-perintah-Ku, beriman kepada-Ku. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ad-du'a huwal 'ibadah." doa itu adalah ibadah, maka seorang mukmin dalam berdoa, dalam meminta adalah sedang beribadah kepada Allah dengannya dia berpahala, dengannya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam doa tentunya masing-masing kita dan setiap orang ingin doa itu dikabulkan, diterima, dijawab oleh Allah. Maka jika itu yang kita inginkan, ada beberapa perkara yang harus dipenuhi agar doa itu makbul, mustajab. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita beberapa sebab atau perkara yang dengannya doa itu akan terkabulkan. Maka yang pertama dan yang terpenting dalam doa adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Bertauhid kepada Allah dalam doa, tidak menyebutkan Allah dengan yang lain. Kita berdoa memohon kepada Allah dikala kita senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kita mudah ataupun dalam keadaan sulit. Kesyiddati warraqa, dalam situasi yang ringan atau mudah, ataupun sedang menghadapi kesulitan dan keberatan, problem atau masalah besar, jangan pernah berdoa dan meminta-minta memohon sesuatu kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu, bahkan kalaupun itu seorang malaikat yang mulia ataupun seorang nabi dan rasul yang mulia. Firman Allah dalam Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa memohon dan meminta kepada selain Allah, siapapun itu. Mintalah hanya kepada Allah semata, ikhlaskan, mengesakan Allah, hanya kepada-Nya kita berdoa, dan itu sebab terpenting untuk dikabulkannya doa olehnya. Perkara yang kedua, agar di dalam doa kita membersihkan diri dari semua yang haram, dan negeri yang kita makan, kita minum, kita guna, kita pakai seperti pakaian atau yang lain-lainnya. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, rupa musafir, rupa abdin yutilu safar ash'at adbar yutilu safar yarfa'u yadaihi ila sama' yaqulu ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu halal wa budfiya min haram fa'ayna yustajab lahu. Terkadang seorang hamba usut wajahnya, usut rambutnya karena dia dari Safa jauh, yang seharusnya Safa itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Namun hamba ini mengangkat tangannya ke langit mengatakan, wahai Rabbu, wahai Rabbu, minta ini, minta itu, padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, hasilnya haram. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Artinya suatu yang haram menghalangi dikabulkannya doa. Maka yang kedua untuk dikabulkannya doa, pastikan bersih dan halal penghasilan kita, harta atau uang upah yang kita dapati halal dalam agama, diperbolehkan oleh Allah. Perkara yang ketiga untuk doa itu makbul, terima dan dijawab oleh Allah. Hendaknya seorang hamba berdoa dengan penuh tadarruk. Tadarruk itu penuh berharap kepada Allah, penuh keyakinan kalau Rabb-nya Maha mengabulkan doa. Udzurullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin Allah akan kabulkan doa kalian. Jangan bersyukur kepada Allah, jangan berputus sangka Allah akan dikabulkan. Ini tidak akan dijawab. Yakinlah Rabbmu Maha Pengasih dan Penyayang, Rabbmu Maha mengabulkan doa. Agar di dalam doa penuh rasa takut, tunduk di hadapan Allah. Firman Allah, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Doalah kalian kepada Allah dengan tadarruk, takut, tunduk, dan juga khufyah, dengan senyap, samar. Dan itu berkaitan dengan perkara yang keempat dalam doa, yaitu untuk berdoa itu dengan khidmah kepada Allah, dengan penuh khusyuk kepadanya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Hanya Allah sebutkan ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar. Dunal jahri, tidak dengan suara keras, tidak dengan suara lantang di pagi maupun di sore hari berdoa. Dalam doa semula beberapa sahabat dalam berdoa mereka teriak-teriak angkat suara keras, maka Rasulullah katakan kepada mereka, irba'u bi anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la abkam. Tenangkan diri kalian, jangan kalian teriak-teriak semacam itu, karena yang kalian doai bukan yang tuli, tetapi yang Maha Mendengar. Untuk apa dia angkat suara keras-keras? Mengapa dia teriak-teriak dalam doa suara keras, suara ini? Yang dia doai itu Maha Mendengar, As-Sami', Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Aisyah, Subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai', Maha luas pendengaran Allah ketika Khawlah datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan, mengadukan suaminya yang mendihar dia. Dia datang kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, mengadu, suamiku telah mendihar aku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, rumah Rasul sangat kecil, rumah Aisyah. Kalau beliau sholat, Aisyah tidur, kaki Aisyah diselonjorkan. Kalau beliau sujud, disentuh oleh Rasul, kemudian dilipat oleh Aisyah. Beliau berdiri lagi kakinya. Kecil sekali rumah. Khawlah di situ berbicara kepada Rasul. Itu pun kata Aisyah, aku enggak paham, tidak dengar apa yang disampaikan Khawlah. Dia berbisik-bisik kepada Rasul SAW, malu karena perkara air, urusan rumah tangga suami istri. Yang aku dengar cuma suara, tetapi aku enggak jelas apa yang dikatakan. Layaknya kalau kita dengar orang berbisik-bisik, kita dengar suara, tapi apa yang dibicarakan kita enggak tahu. Kita dengar ada suara, tapi apa yang dibicarakan kita enggak tahu. Padahal kecil sekali ruang rumah Aisyah. Turun ayat di surat Mujadilah, Allah sebutkan, qad sami'allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah Maha telah mendengar perkataan wanita ini, Khawdah, yang mendebatmu, mengadu padamu tentang suaminya. Dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua antara Rasulullah dan Khawdah. Kata Aisyah pada Allah di atas langit yang ketujuh sana, Maha mendengar. Aku yang di sampingnya tidak tahu, tidak jelas apa yang dia bicarakan. Allah Maha mendengar. Tidak ada guna orang teriak-teriak dan angkat suara. Perkara yang kelima di dalam doa, hendaknya seorang muslim berilham meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, Inna Allah yuhibbul mulihin fi du'a, Allah itu cinta kepada mereka yang ilhah dalam doa. Ilhah itu meminta dengan sangat, seperti kalau anak kita minta sesuatu, minta mainan, seperti apa? Kan dia sungguh-sungguh minta, belikan ini, belikan ini, ayah, belikan ini.